Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbana wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahimak syarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatawadda'u bil mud wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi ataukah beliau berwudu sebelumnya menggunakan air sebanyak satu mud. Mandi beliau menggunakan satu sok sampai lima mud, dan satu sok itu sama dengan empat mud, sehingga beliau terkadang mandi menggunakan empat mud hingga lima mud berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Ukuran satu sok bila dijadikan menjadi kilogram itu seukuran 2,7 sekian gram. Nah, takaran mud inilah yang kita ketahui bersama sebagai takaran yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika dia membayar zakat. Disebutkan di dalam hadis tentang perihal zakat al-fitr so'an min to'am, yang harus dikeluarkan oleh seorang dalam hal zakat al-fitr adalah satu so' berupa makanan. Satu so' itu adalah empat mud. Kalau dibuat dengan hitungan kilogram, sebagian pendapat menyebutkan berkisar antara 2,5 gram atau 2,5 kilogram. Nah, sebagian menyebutkan sampai dengan 3 kilogram. Jadi khilaf di antara mereka para al-fuqaha. Sehingga bila kita anggap berat satu sok itu sama dengan sekitar 1, atau 2,500 gram. Satu sok itu sama dengan 2,500 gram. Sebagian menyebutkan 2,700 sekian gram. 2,700 sekian gram. Maka kalau dibuat dengan takaran liter, kurang lebihnya antara 2,700 sekian gram. Nah, 700 sekian mililiter. Karena kalau 1 kilo itu kan sekitar antara 1 liter. 1 liter ketika ditimbang itu berkisar antara 1 kilogram. Nah, sehingga ukuran 1 mud berkisar antara 600 sekian mililiter. Berarti setengah liter lebih sekian. Nah, itulah takaran air wudu yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun beliau mandi berkisar antara 2, sekian liter sampai dengan 3 liter. Itulah takaran air yang dipakai oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an yang menyebutkan tentang doa yang disyariatkan untuk seseorang membacanya setelah berwudu. Naam. Itu dengan dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Doa yang ringan dilafadzkan oleh seseorang dan mudah untuk dihafal, mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun subhanallah, dengan karunia Allah azza wajal, Allah jadikan zikir doa yang pendek ini memiliki kemuliaan dan keutamaan yang besar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa'a. Melainkan dengan doa yang dia lafadzkan, Allah azza wa jalla akan membukakan untuknya pintu-pintu surga. Subhanallah. Dan dia dipersilakan untuk masuk ke dalam al-jannah dari 8 pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih, menunjukkan di dalam hadis ini doa yang disyariatkan oleh seorang muslim ketika dia baca setelah berwudu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi terdapat tambahan di akhir doa tersebut dengan membaca Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Naam, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Terjadi khilaf di antara para ahli hadis qadiman wa haditha tentang perihal sanad hadis ini, apakah termasuk dari hadis yang sahih ataukah hadis yang lemah. Naam. Sebagian pendapat di antara mereka para ulama mensahihkan hadis tersebut. Di antaranya Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau berpandangan bahwasanya hadis tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin adalah hadis yang sahih. Naam, Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga menyebutkan bahwasanya tambahan hadis ini telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian mereka mensahihkan tambahan riwayat tersebut. Wa ala kullin, lafaz yang disepakati oleh mereka para ulama untuk seorang membaca doa setelah berwudu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih, Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung dan telah kita sebutkan makna yang terkandung di dalam doa tersebut. Naam. Yang pertama makna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan yang kedua adalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang di dalamnya berisikan adanya dua masalah yang dikatakan sebagai arkan rukun diterimanya al-ibadah oleh Allah Azza wa Jal. Pada lafaz kalimat asyhadu an la ilaha illallah di dalamnya berisikan konsekuensi al-ikhlas. Wajib bagi setiap muslim ketika beribadah kepada Allah untuk dia niatkan ibadahnya ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan pula karena popularitas, sanjungan atau yang lainnya. Dia beramal adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terkandung pada syahadah yang pertama, la ilaha illallah. Kemudian pada kalimat syahadah yang kedua, di dalamnya berisikan makna al-mutaba'ah. Yani wajib bagi setiap muslim untuk dia mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam arti kata, ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka diwajibkan ibadah yang dia amalkan adalah ibadah yang diajarkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga syurut qabulil amal, syurut diterimanya amalan as-salih di sisi Allah Azza wa Jal, tak lepas dari dua syarat yang tadi kita sebutkan. Wajib bagi pelakunya untuk mengikhlaskan niatannya hanya untuk Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah dia mengamalkan satu amalan yang terdapat contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah anjuran agar seorang muslim ketika dia berwudu untuk membaca doa yang tadi kita sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Disebutkan oleh mereka para ulama hikmah sebab musabab kenapa disyariatkan seorang muslim untuk membaca doa ini setelah wudunya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah dianjurkan bagi seorang muslim untuk dia membersihkan dirinya dari dua hadas. Dari dua hadas. Hadas yang pertama adalah hadas secara hissi berupa najis atau kotoran sehingga dia harus membersihkannya. Ketika seorang berwudu maka dia membersihkan dirinya dari hadas azghar tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas hingga dia berwudu. Nah, sehingga pada wudu di dalamnya berisikan amalan yang dengannya seorang muslim akan mengangkat hadas dari dirinya. Dan itu adalah hadas secara hissi. Nah, yang kedua hadas ma'nawi. Hadas ma'nawi. Yang dimaksud adalah kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan dan kekufuran. Allah Azza wa Jalla menamai seorang musyrik dengan penamaan najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis. Naam. Najis di sini maknanya adalah najis secara maknawi. Disebabkan karena adanya kesyirikan dan kekafiran pada diri mereka. Sehingga dikatakan mereka bukan seorang yang suci. Nah, yang demikian diperkuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yanjus. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Menunjukkan seorang yang kafir dia najis, namun najis yang dimaksud adalah najis secara ma'nawi. Adanya kesyirikan dan kekufuran pada dirinya. Dan ketika seorang itu berwudu, yang dengan wudunya dia bersihkan dirinya dari hadas secara hissi. Dari hadas secara hissi. Kemudian disempurnakan dengan membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sempurnalah pada dirinya makna dua toharah. Toharah secara hissi dan toharah secara ma'nawi. Dia bersih dari najis dan dia bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran. Karena dia mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Dan dia juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba Allah dan Rasul Allah Azza wa Jal. Sehingga dia terselamatkan dari kesyirikan dan kekufuran. Nah, inilah hikmah yang disebutkan oleh mereka para ulama, yang apabila seseorang benar-benar merealisasikan dua kalimat syahadah yang dia lafazkan tersebut pada doa di akhir salat wudunya, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan kepada dirinya 8 pintu al-jannah. Dan ia dipersilahkan untuk memilih mana di antara 8 pintu surga tersebut yang ingin dia masuki. Menunjukkan keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada dirinya. Di sana terdapat riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahmatullah alaih dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala an. Dikatakan oleh Uqbah ibn Amir, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian di antara isi khutbah Rasul yang didengar oleh Uqbah bin Amir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinul wudhu'a." Tidak ada salah seorang pun di antara kalian yang dia berwudu kemudian dia perbagus wudunya. Dia perbagus wudunya. Makna yuhsinul wudu, yakni isbaghul wudu. Dia menyempurnakan wudu. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya isbaghul wudu adalah termasuk dari rukun-rukun wudu. Di mana seorang muslim yang ia berwudu diwajibkan untuk mengenakan air di setiap anggota-anggota wudu yang wajib baginya untuk membasuhnya secara menyeluruh. Itu makna dari isbagh al-wudu atau yuhsin al-wudu yang dianjurkan oleh Nabi alaihi assalat wassalam. Nah, sehingga ketika seorang berwudu dia benar-benar mengupayakan agar setiap anggota-anggota wudu yang dia basuh dengan air wudu benar-benar terkena air wudu tersebut, jangan ada satupun yang tertinggal. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ini, summa yaqumu fayarka'u raka'atain. Kemudian setelah dia berwudu, dia perbagus wudunya, dia berdiri, kemudian ruku' 2 rakaat. Artinya melakukan sholat 2 rakaat setelah wudunya. Yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi. Yang dia benar-benar khusyuk mengerjakannya. Dia hadapkan pada kedua sholat yang dia lakukan, 2 rakaat sholat yang dia kerjakan dengan hatinya dan wajahnya. Dia benar-benar ikhlas ketika mengerjakannya untuk Allah Azza wa Jalla, mengharapkan pahala dari sisinya. Illa qad wajabat, melainkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah wajib. Illa qad wajabat, sungguh dia telah wajib, artinya masuk ke dalam al-jannah, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ketika berwudu dia perbagus wudunya, kemudian melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, yakni tidak disebutkan di dalam riwayat ini sholat apa yang dimaksud oleh Nabi alaihi salat wassalam, sehingga bisa yang dimaukan dengannya sholat sunnah setelah wudu, atau bisa pula yang dimaksud dengannya adalah ketika seorang berwudu kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat apa saja yang disyariatkan di dalam Islam, sholat sunnah qobliyah atau tahiyatul masjid atau yang lainnya. Nah, dengan syarat ia melakukannya ikhlas, ia hadapkan hatinya dan wajahnya. Illa qad wajabat, melainkan sungguh telah wajib baginya al-jannah. Subhanallah. Faqultu, maka Uqbah bin Amir ketika mendengarkan hadis ini mengatakan bakhin, beliau takjub dengan sabda Nabi alaihi salat wassalam tersebut. Ma ajwada hadhihi, betapa bagusnya kalimat ini. Faqala rajulun min baini yadayya, kemudian ada salah seorang yang berada di hadapanku mengatakan, allati qablaha ya Uqbah ajwadu minha. Yang diucapkan oleh Rasul sebelum ini wahai Uqbah lebih bagus dari ini. Naam, fa nadartu fa idza huwa Umar ibn al-Khattab. Ketika saya lihat ternyata orang yang di hadapan saya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Naam. Fakultu, maka saya mengatakan, wa ma hiya ya Abu Hafsah, kalimat apa itu wahai Abu Hafsah, kunyah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, maka Umar mengatakan, innahu qala anifan, sesungguhnya beliau mengatakan baru saja, qabla antaji, sebelum engkau mendatangi majlis ini, dengan kalimat, ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu thumma yaqulu hina yafraghu min wudu'ihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa. Naam, lafaz hadis setelah wudu yang mirip dengan riwayat al-Imam Muslim yang tadi kita sebutkan, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan Allah bukakan untuknya 8 pintu al-jannah, kemudian ia akan memasuki dari salah satu 8 pintu surga tersebut yang dia kehendaki. Nah, ini menunjukkan keutamaan seseorang membaca doa tersebut setelah berwudu. Kemudian faedah yang berikut yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah di sana terdapat riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin babun min abwabil jannah yud'a minhu bidzalikal amal. Sesungguhnya masing-masing amalan tersebut itu memiliki pintu dari pintu-pintu al-jannah. Amalan jihad memiliki pintu al-jihad, sehingga seorang yang berjihad ia akan masuk ke dalam al-jannah melalui pintu tersebut. Amalan puasa, di sana terdapat pintu as-saum, sehingga seorang yang berpuasa dia akan masuk ke dalam al-jannah melalui pintu tersebut. Dan masing-masing amalan memiliki pintu dari pintu-pintu al-jannah. Nah, yud'a minhu bidzalikal amal, yang seseorang akan dipanggil sesuai dengan amalan yang dia amalkan. Nah, terdapat keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau Fathul Bari, Tariqatul Jama', cara untuk mengumpulkan, menggabungkan, mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Di dalam hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan seorang muslim akan masuk ke dalam al-jannah sesuai dengan amalan yang ia beramal padanya. Namun disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab yang tadi kita sebutkan, seorang akan dipanggil masuk ke dalam al-jannah melalui 8 pintu surga mana saja yang dia inginkan. Nah, silahkan dia memilih satu dari ke-8 pintu surga tersebut. Masing-masing pintu memanggilnya, subhanallah. Nah, disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahmatullah alaih, beliau menyebutkan, fadukhuluhu innama yakunu min babin wahid. Naam. Wala'allahu babul amal alladhi yakunu wa aghlab alayhi wallahu a'lam. Maka masuknya seseorang ke dalam al-jannah itu hanya melalui satu pintu saja. Dan barangkali saja pintu amalan yang dia masuki nantinya di dalam al-jannah adalah pintu amalan yang amalan terbanyak yang dia amalkan selama di alam dunia. Naam, wala'allahu babul amal alladhi yakunu wa aghlabu alayhi. Sehingga seorang yang berwudu, yang mengucapkan kalimat syahada yang tadi kita sebutkan, walaupun dia dipanggil dari ke-8 pintu surga tersebut dan belum menyebutkan ala sabili takrimi lahu, dipanggilnya dirinya adalah dalam bentuk memuliakan dirinya disebabkan karena amalan yang dia amalkan. Namun ketika dia masuk ke dalam al-jannah, dia akan memasuki satu pintu surga. Dan pintu surga itulah pintu surga yang amalan terbanyak yang diamalkan itu sesuai dengan pintu yang dimasukinya tersebut. Nah, sehingga tidak bertentangan antara hadis yang tadi disebutkan dengan hadis Umar bin Khattab yang tadi kita bacakan. Demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah alaihi beliau menyebutkan jaa fi hadis Abi Hurairah, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, inna minan nasi man yud'a min jami'il abwab, sesungguhnya ada di antara manusia yang dia dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga. Nah, beliau menyebutkan zalika du'a, du'a utanwihin wa ikram. Panggilan tersebut adalah panggilan bentuk kemuliaan dan penghormatan untuknya. Wa idhamu thawabil amilina tilkal a'mal. Dan untuk memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan tersebut. Thumma yadkhulu minal babil ladzi ghalaba alaihi al-amalu, adapun masuknya dia ke dalam al-jannah berdasarkan amalan terbanyak yang dia amalkan. Kalau amalan terbanyaknya salat, maka dia akan memasuki pintu salat. Kalau amalan terbanyaknya adalah puasa, maka dia akan memasuki pintu puasa. Dan yang seterusnya sehingga tidak bertentangan antara hadis yang tadi kita sebutkan dengan hadis yang tadi kita jelaskan. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini adalah la yushra'u dzikrun fil wudu ghaira ma warada fi awwalihi wa fi akhirihi faqat. Tidak disyariatkan satu zikir pun dalam amalan wudu kecuali di awalnya dan di akhirnya saja. Kalau di akhirnya seorang dianjurkan untuk membaca bismillah. Nah, terjadi khilaf di antara fuqaha yang kemarin kita sebutkan apakah membaca bismillah ini termasuk dari rukun wudu atau tidak. Dan yang rajih ini termasuk dari sunnah al-wudu. Kemudian yang berikutnya adalah di akhirnya dengan membaca syahadat yang tadi kita sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun selain dari kedua tempat yang tadi kita sebutkan, tidak terdapat riwayat yang menerangkan adanya zikir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di setiap anggota-anggota wudu itu tidak ada zikirnya. Berkumur itu enggak ada zikir. Mengusap wajah itu enggak ada zikirnya. Mengusap kaki enggak ada zikirnya. Yang ada adalah sebelum wudu dengan membaca bismillah. Yang kedua setelah wudu dengan dia membaca doa yang tadi kita sebutkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian di dalam hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah anjuran untuk seseorang menyempurnakan wudunya. Untuk dia menyempurnakan wudunya. Karena seorang yang menyempurnakan wudu kemudian membaca doa yang tadi kita sebutkan, terdapat di sana keutamaan yang besar yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tayyib wallahu a'lamu bisawab. Ini beberapa dari faedah yang bisa kita sebutkan dari hadis yang tadi kita bacakan. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya. Qala al-musannif rahmatullahi alaihi bab al-mashu 'ala al-khufain. Bab mengusap dua khuf. Naam. Bab ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi setelah menyelesaikan babul wudu, karena termasuk dari amalan wudu adalah seseorang diharuskan untuk mencuci kedua kakinya. Nah, mencuci kedua kaki ini termasuk dari amalan yang wajib untuk dikerjakan ketika seorang berwudu. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Allah perintahkan agar seorang ketika berwudu untuk mencuci kedua kakinya sampai dengan mata kakinya. Nah, dan keadaan seseorang ketika dia berwudu dalam hal kedua kaki yang ia miliki tersebut tak lepas dari satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah kaki yang dia miliki terdapat di sana sesuatu yang menutupinya sehingga menyulitkan baginya untuk melepasnya ketika berwudu. Nah, seperti sepatu dan yang semisalnya, dengan bahasa Arab diistilahkan dengan al-khuf, dua sepatu. Nah, sehingga dalam hal ini dianjurkan bagi dirinya untuk dia mengusapnya. Nah, inilah tujuan kenapa diletakkan bab al-mashu 'alal khuffain setelah berwudu. Nah, adapun keadaan yang kedua, kaki yang dibiarkan begitu saja tanpa ada sesuatu yang menutupinya, maka yang wajib bagi seorang untuk mencucinya secara langsung dengan air wudu. Nah, tidak mengusapnya. Ini dua keadaan yang disyariatkan di dalam Islam bagi seorang ketika dia berwudu. Ima ada sesuatu yang menutupi kakinya berupa sepatu atau yang semisalnya, wa ima tidak ada yang menutupinya. Dan masing-masing dari kedua keadaan tersebut memiliki hukum yang khusus di dalam al-Islam. Nah, yang dimaksud dengan khuf disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah alaih, ma yulbasu 'ala ar-rijli min juludin wa nahwiha, yang dikenakan di kaki seseorang bisa dari bahan kulit atau yang selainnya. Nah, bisa dari bahan kulit atau yang selainnya, yang dikenal dengan istilah sepatu. Nah, mengeluarkan dari bara itu sendal. Ini sendal bukan termasuk dari khuf, karena memudahkan seorang ketika dia berwudu untuk melepasnya. Sehingga sepatu yang dimaksud adalah sepatu yang menutupi kaki seseorang hingga mata kakinya, sehingga menyulitkan baginya ketika berwudu untuk dia melepas sepatu tersebut. Nah, sehingga pada orang inilah diterapkan hadis yang disebutkan dalam bab al-mashu 'ala al-khufain. Nah, al-mashu secara bahasa artinya adalah imrarul yadi 'ala syai. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, makna al-mashu secara bahasa artinya adalah imrarul yadi 'ala syai, mengusapkan tangan di atas sesuatu. Itu al-mashu secara bahasa, demikian mengusap. Wa amma syar'an, adapun secara syariat maknanya adalah imrarul yadi mablulatun bil ma ala maudhi'in makhsusin bi sifatin makhsusah. Imrarul yadi mablulatun bil ma ala maudhi'in makhsusin bi sifatin makhsusah. Mengusap tangan yang dibasahi dengan air sehingga tangan tersebut itu sudah dalam kondisi basah dengan air. Ala maudhi'in makhsus, di tempat yang khusus, yang tertentu, bisifatin makhsusah, dengan sifat yang tertentu pula. Nah, karena di dalam syariat terdapat beberapa masalah yang dianjurkan bagi seorang untuk dia mengusap, terkhusus ketika berwudu. Yang pertama adalah rambut, dia mengusapnya. Berarti caranya dengan membasahi tangan tersebut dengan air, kemudian dia mengusapkan dengan tangan tersebut ke rambutnya dengan sifat yang khusus, yang walhamdulillah telah kita sebutkan tata cara seseorang mengusap rambut ketika dia berwudu. Nah, Dalam bab al-masru 'alal khufain juga demikian. Berarti dia basahi telapak tangannya tersebut dengan air, kemudian dia usapkan ke kedua khufnya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam bab tersebut. Mengusap kedua khuf ini termasuk dari rukhsah syariat Islam ini. Bukan sesuatu yang wajib, rukhsah, keringanan. Nah, rukhsah itu artinya keringanan. Dan hikmahnya adalah dalam rangka untuk memudahkan umat Islam dan dalam rangka untuk mengangkat adanya perasaan berat ketika melakukan sesuatu. Ini hikmah dari rukhsah. Nah, di sana terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang muslim untuk dia melakukan perkara-perkara yang menjadi rukhsah Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menjadi rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan kita sebutkan mana yang afdal. Ketika seorang mengenakan dua khuf, apakah dia melepasnya kemudian mencucinya secara langsung ke kedua kakinya ataukah mengusap kedua khufnya? Nah, yang afdal adalah menjalankan rukhsah Allah Azza wa Jalla, dan inilah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan hadis yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Mengusap dua sepatu ketika berwudu adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam Islam. Di sana terdapat hadis-hadis yang mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula disepakati oleh mereka para a'immah, para imam-imam Islam. Dikatakan oleh Imam Muhammad rahmatullahi alaih, laisa fi nafsi minnal mashi al-khufaini syai'un. Tidak ada pada diriku satu keraguan pun tentang masalah mengusap kedua khuf tersebut. Fihi arba'una hadithan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ini terdapat 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang masalah mengusap kedua khuf ketika berwudu. Sehingga hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaih, rawa al-mashu 'ala al-khufaini 70 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis mengusap kedua khuf sebanyak 70 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sangat banyak yang meriwayatkan hadis mengusap kedua khuf, menunjukkan hadisnya adalah hadis yang sahih biittifaq, dengan kesepakatan para ulama, dan hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Dikatakan oleh Imam Ibn al-Mubarak rahmatullah alaih, laisa minas sahabati khilafun fil mashi 'alal khufain. Tidak ada khilaf di antara para sahabat tentang disyariatkannya mengusap kedua khuf. Karena banyaknya mereka yang meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Namun di sana terdapat dua kelompok yang mengingkari amalan tersebut. Nah, yang pertama dari kelompok Syiah Ar-Rafidhah, padahal di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sahabat Rasul yang sangat dielu-elukan oleh Syiah Ar-Rafidhah. Namun ketika meriwayatkan hadis ini mereka menolaknya. Ini menunjukkan kelompok Syiah Rafidhah, mereka membangun akidah, demikian pula amalan-amalan mereka berdasarkan hawa, bukan berdasarkan dalil. Nah, dan kelompok Khawarij juga mengingkari amalan tersebut, mengusap kedua khuf. Di antara syubhat yang mereka sampaikan adalah bahwasanya ayat yang terdapat di dalam surah Al-Maidah dalam hal tata cara berwudu, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bain. Perintah untuk mencuci langsung kedua kaki. Mereka berdalil bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menghapus hadis-hadis tersebut. Dari sisi turunnya itu mutaakhir. Adapun hadis-hadis Rasul ini disampaikan sebelum diturunkannya ayat tersebut. Sehingga kata mereka yang dipakai adalah kaidah an-nasikh wal mansukh. Ayat ini menghapus hukum yang terdapat dari sekian banyak hadis-hadis yang meriwayatkan amalan mengusap kedua khuf. Namun syubhat tersebut dibantah oleh mereka para ulama dengan tiga bantahan. Bantahan yang pertama adalah mengusap kedua khuf adalah dari sisi pensyariatannya itu mutaakhir. Itu mutaakhir. Adapun ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah yang berisikan perintah untuk mencuci langsung kedua kaki, ini sifatnya mutaqaddim sebelumnya, sehingga terbalik dari apa yang disangka oleh kelompok Syiah Rafidhah, demikian pula kelompok Khawarij. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang menceritakan amalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kedua khufnya ketika berwudu. Itu terjadi dalam peristiwa perang Tabuk. Dalam peristiwa perang Tabuk. Dan perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan itu terjadi pada tahun 9 ataukah 10 Hijriah. Adapun turunnya ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah itu terjadi dalam peristiwa perang Bani Mustaliq. Sehingga dari sisi terjadinya sebelum terjadinya perang Tabuk. Sehingga yang benar hadis-hadis Rasul itu mutaakhir dan ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah adalah mutaqaddim yang terletak sebelumnya. Sehingga tidak bisa dijadikan kaidah an-nasikh wal mansukh. Jawaban yang kedua, di sana terdapat riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika meriwayatkan hadis al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf ketika berwudu. Ada salah seorang berkata kepada beliau, ahadza ba'da nuzulil maida, apakah hukum ini itu disyariatkan setelah turunnya surat Al-Maidah di ayat yang tadi kita sebutkan? Kata Jabir bin Abdullah, hal aslamtu illa ba'da nuzulil maida, bukankah saya ini masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah tersebut. Menunjukkan yang didengar oleh Jabir bin Abdullah adalah kejadian setelahnya. Ini semakin mempertegas bahwasanya syariat mengusap khuf itu mutaakhir. Adapun ayat Al-Maidah itu mutaqaddim. Jawaban yang ketiga adalah tariqatul jam', mengumpulkan kedua nas tersebut. Ayat dan hadis yang tadi kita sebutkan, ayat memerintahkan mencuci kaki ketika berwudu secara langsung, hadis menyebutkan perintah atau syariat untuk seorang mengusap kedua khufnya. Tariqatul jama' yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah dengan melihat keadaan kaki seorang yang berwudu. Kalau semisal kaki seorang yang berwudu dalam kondisi ditutupi oleh khuf atau yang semisalnya, maka yang disyariatkan, disunahkan adalah mengusap di atasnya saja. Adapun kalau semisal kakinya tersebut dibiarkan begitu saja, maka yang wajib adalah mencucinya secara langsung. Inilah tariqatul jama' yang disebutkan oleh mereka para ulama. Sehingga tidak ada hujah bagi kelompok Syiah Rafidhah dan Khawarij menolak hadis al-mashu 'ala al-khufain. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.